حاصل. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف حفظه الله تعالى في كتابه فيكل الأسماء الحسنى: وفي هذا السياق تنبيه لمن بسط الله له في ماله أو علمه أو مكانته أن ينفق مما آتاه الله وأن يحسن إلى عباد الله كما أحسن الله إليه، ومن ضيق عليه في ذلك فليلجأ إلى الله وحده طالبا مده وعونه وفضله، معتقدا أنه لا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط ولا مانع لما أعطى ولا مؤتي لما منع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Kita masih dalam penjelasan tentang nama Allah Al-Qabidul Basit. Al-Qabidu, Tuhan yang menyempitkan rezeki terhadap hamba-hamba yang dia kehendaki dengan hikmahnya, keadilannya. Al-Bas itu Tuhan yang membentangkan rezeki, meluaskan rezeki, melapangkan rezeki kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki sebagai ujian dari Allah. Di antara dalil-dalil Allah Subhanahu wa Taala itu Tuhan yang menyempitkan dan meluaskan. Allah yaqbidu wa yabsud wa ilaihi turja'un. Dialah Allah yaqbidu wa yabsud, yang menyempitkan dan yang meluaskan, dan hanya kepadanya lah kalian dikembalikan. Berkata Syekh Abdul Razzaq hafizahullah: fi hadha as-siyaqi tanbihun liman basata Allah lahu. Ya, maka dalam hal ini terdapat peringatan bagi orang-orang yang Allah luaskan rezekinya, baik dalam bab harta atau ilmu atau kedudukan. Ya Allah luaskan hartanya, lapangkan ilmunya, tinggikan kedudukannya. An yunfiqa mimma atahu Allah. Taklah dia menginfakkan daripada apa yang Allah berikan kepadanya, menginfakkan harta dengan membagi harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan, menginfakkan ilmu dengan mengajarkannya kepada orang-orang yang membutuhkan, menginfakkan kedudukan dengan menjadikan dia sebagai sarana untuk membantu orang-orang yang memiliki hajat. Wa an yuhsina ila ibadillah, dan agar dia senantiasa berbuat ihsan, kebaikan kepada hamba-hamba Allah. Kama ahsanallahu ilaih, sebagaimana Allah berbuat baik kepadanya. Kata Allah, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, berbuat ihsanlah engkau wahai manusia sebagaimana Allah berbuat ihsan kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan membuat perbuatan kerusakan dan melampaui di permukaan bumi ini. Sebagai tanda kesyukuran, jadikanlah nikmat harta, ilmu, kedudukan sebagai sarana untuk membantu hamba-hamba Allah. Man dayyaqa alaihi fi dzalika, barang siapa Allah sempitkan baginya rezekinya, falyalja ila Allah wahdah, maka hendaklah dia kembali kepada Allah semata, bergantung kepadanya, taliban waddahu aunahu wa fadlah, meminta kepada Allah agar Allah luaskan rezekinya, agar Allah bantu dia, agar Allah turunkan karunia-Nya. Mu'taqidan annahu la basita lima qabad, dengan meyakini bahwasanya tidaklah ada yang dapat meluaskan sesuatu yang Allah sempitkan. Jika Allah ingin menyempitkan rezeki bagi seorang, tak akan dapat makhluk manapun meluaskan rezeki itu baginya. Wala qabidha liman basat, sebaliknya tidaklah ada yang dapat menahan, menyempitkan rezeki bagi seseorang yang Allah SWT telah tetapkan baginya, Allah meluaskan rezekinya. Wala mani'a lima a'ta, dan tidaklah ada yang dapat menahan apa yang Allah ingin berikan kepada hambanya. Wala mu'tiya lima mana, dan tidaklah ada yang memberikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tahan dari seorang hamba. Kama qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin hina kafa al musyrikun qala istawu hatta usni'a ala rabbi fasaru khalfahu sufufan faqala Allahumma lakal hamdu kulluhu, Allahumma la qabida lima basatta, wala basita lima qabatta, wala hadia lima atlalta, wala mudilla liman hadaita, wala mu'tia lima manata, wala mani'a lima ataita, wala muqarriba lima ba'atta, wala muba'ida lima qarrabta. Allahumma bisud alayna min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizkika. Bagaimana Nabi yang mulia SAW pada perang Uhud, tatkala orang-orang musyrik mereka lari kucar kacir di awal peperangan, maka Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, istawu, hendaklah kalian lurus dalam berbaris, hatta usni ala rabbi, biarkan aku memuji Tuhanku. Fasaru khalfahu shufufan, mereka pun di belakang Nabi bersaf-saf berbaris. Faqala, maka Nabi SAW berdoa, Allahumma lakal hamdu kullu, ya Allah, segala pujian itu milikmu. Allahumma laqa bidha lima basatta, ya Allah, tidaklah ada yang menahan apa yang kau telah bentangkan. Wala basita lima qabatta, tidak ada pula yang dapat meluaskan apa-apa yang kau sempitkan. Wala hadia lima adlalta, taklah ada yang dapat memberi petunjuk apa-apa yang kau sesatkan. Wala mudilla liman hadaita, taklah ada yang dapat menyesatkan siapa-siapa yang kau beri petunjuk. Wala mu'tiya lima mana'ata, taklah ada yang dapat memberi apa-apa yang kau tahan. Wala mani'a lima ataita, ya, dan tidaklah ada dapat menahan apa-apa yang kau berikan. Wala muqarriba lima ba'ata, tak akan ada yang dapat mendekatkan apa-apa yang kau jauhkan. Wala mubaida lima qarrabta, tidaklah ada yang dapat menjauhkan apa-apa yang kau dekatkan. Allahumma absud alaina min barakatika wa rahmatika, ya Allah, bentangkanlah atas kami dari keberkahanmu dan dari rahmatmu. Wa fadlika, dari karuniamu. Wa rizqika, dan dari rezekimu. Maka semua urusan terpulang kepada Allah, dialah yang mengatur semua urusan, dia yang menyempitkan, dia yang melapangkan, dia yang memberi petunjuk, dia yang menghalangi dari seorang petunjuk, dia yang memberi hidayah, dia yang memberi, dia yang menyesatkan, subhanahu wa ta'ala. Maka semuanya terpulang kepada Allah. Dia yang mendekatkan seseorang kepadanya, dia yang menjauhkan seseorang daripadanya. Apa yang dia dekatkan, tidak akan ada yang bisa menjauhkan darinya. Begitulah seterusnya. Naam. Allahumma inni as'aluka an-na'im al-mukim alladhi la yahulu wa la yazulu. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawm al-qiyamah wal amna yawm al-khawf. Di antara doa yang Rasulullah panjatkan kala itu, ya Allah, inni as'aluka an-na'im al-mukim, aku bermohon kepada-Mu kenikmatan yang kekal abadi. Alladhi la yahulu wa la yazulu, kenikmatan yang tak pernah berubah dan tidak pernah hilang. Allahumma inni as'aluka an-na'ima yawmul qiyamah, ya Allah, aku pun bermohon kepada-Mu kenikmatan di hari kiamat. Wal amna yawmul khauf, aku bermohon kepada-Mu keselamatan pada hari yang begitu dahsyat ketakutan padanya, itu hari kiamat. Allahumma inni a'idun bika min syarri ma'ataitana wa syarri ma mana'ta. Allahumma habbib ilayna al-imana وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسيان وجعلنا من الراشدين. اللهم إني آئذ بك, يا الله, aku berlindung denganmu, من شر ما أعطيتنا, daripada keburukan apa yang kau beri kepada kami. Tidak semua Allah beri itu baik bagi kita, ya, maka kita berlindung daripada keburukan apa yang Allah berikan yang membuat kita semakin buruk. Bagi sebagian orang diberikan Allah SWT harta, buruk baginya. diberikan Allah pangkat dan jabatan buruk baginya, membuat dia lupa diri, lalai kepada Allah, menjadi sombong. Ya, maka kita bermohon kepada Allah agar terlindungi daripada keburukan apa-apa yang Allah kirimkan, berikan kepada hamba. Wa syarri ma mana'ta. Sebaliknya kita berlindung kepada Allah daripada segala keburukan yang Allah Subhanahu wa taala tahan. Ya. Kadang-kadang sebagian orang Allah sempitkan rezekinya, semakin buruk kondisinya. Allah tahan, tidak dilapangkan rezekinya, semakin buruk, semakin kufur, semakin bermaksiat, bukan dia kembali kepada Allah, bahkan semakin jauh daripada Allah. Dia disempitkan baginya rezeki, tapi buruk baginya. Kita berlindung kepada Allah daripada hal semacam ini. Seharusnya orang ketika diberikan kesempitan rezeki bersabar, tetap di atas ketaatan. Ketika diberikan kelapangan rezeki bersyukur, tetap di atas kepada Allah, di atas ketaatan kepada Allah. Allahumma habib ilayna al-imana wa zainhu fi qulubina, ya Allah, berikanlah kepada kami kecintaan agar kami mencintai iman, dan hiasilah iman itu dalam hati-hati kami. Wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan, berikanlah kepada kami perasaan benci kepada kekufuran, kepada kefasikan, dan kepada kemaksiatan. Wa ja'alna min rasyidin, jadikanlah kami dari orang-orang yang engkau bimbing. Semua terpulang kepada Allah. Hati kita di tangannya. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah membuat kita benci kepada kekufuran, kepada kemaksiatan, kepada kefasikan, agar kita selalu terbimbing. Ya, apabila kita merasa begitu beratnya menghadapi nafsu, syahwat, ingin selalu berbuat maksiat, maka kembalilah kepada Allah. Berdoalah agar Allah buat kita benci kepada maksiat, kepada kekufuran, kefasikan. Naam. Allahumma tawaffana muslimina wa ahyina muslimin wa alhiqna bis-salihin ghayra khazaya wa la maftunin. اللهم قاتل الكفرة الذين الكفرة اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويسدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذي أوتوا الكتاب إله الحق. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد. اللهم توفنا مسلمين, يا الله وفقنا لكم دي أتس إسلام. Wahyina muslimin, hidupkan kami dengan Islam pula. Walhiqna bisalihin, apabila kami engkau wafatkan, ikutkanlah kami dengan rombongan orang-orang yang saleh. Ghayra khazaya wala maftunin, bukan kami dalam keadaan hina dan terfitnah. Artinya kita bermohon kepada Allah dilindungi daripada kehinaan di dunia dan di akhirat, fitnah di dunia dan di akhirat. Allahumma qatil al-kafarata alladhina yukadzibuna rusulam, ya Allah, perangilah kaum kafirin yang mendustakan rasulmu. Wa yasudduna an sabilik, yang menghalangi manusia dari jalanmu. Waj'al alaihim rijzaka wa azabak, timpakanlah atas mereka hukumanmu, azabmu. Allahumma qatil al-kafarata alladhi utul kitabah ilahal haq, ya Allah, binasakanlah kaum kafirin padahal telah diberikan kepada mereka Alkitab. Engkaulah Tuhan yang hak. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari dalam Adab Al-Mufrad. Naam. Wa qad warada dzikrul basti wal qabdi mudafan ila Allah azza wa jalla fi nususi katsiratin min al-kitab wa sunnah. Qala ta'ala: Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. Dan Allah telah menyebutkan, dialah yang menyempitkan, yang melapangkan rezeki, dan itu dinisbatkan kepada dirinya Allah Jalla wa'ala dalam banyak tempat, dalam Quran Al-Karim dan dalam sunnah Nabi. Dalam surah Ar-Ra'du ayat ke-60, ayat yang ke-26, Allah mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ialah Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dan yang menyempitkan. Fafarihu bil hayatid dunya. Sebagian orang diberikan rezeki, mereka bangga, mereka senang, gembira dengan kehidupan dunia. Mereka jadikanlah dunia sebagai tujuan, sebagai ya, segala sesuatu. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'un. Tidaklah kehidupan di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan akhir kecuali hanyalah merupakan kenikmatan yang begitu cepatnya, kenikmatan sesaat yang akan hilang. Ayat ini menunjukkan Allah yang memberikan rezeki dan membentangkannya kepada siapa yang dikehendakinya dan menyempitkan kepada siapa yang dikehendaki. Dan bukanlah perkaranya pada sempit atau lapang rezeki. Ya Allah SWT merahmati atau mengadab seseorang, tetapi Allah akan mengazab mereka tatkala mereka lalai ketika diberikan rezeki menjadi kufur, atau tak sabar ketika disampaikan rezeki menjadi kufur. Karena itulah Allah mengatakan wa farihu bil hayatid dunya. Mereka merasa gembira dengan kehidupan dunia yang mereka miliki, dengan harta yang mereka miliki, jabatan, kekuasaan. Mereka anggap itulah kebahagiaan. Wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Padahal segala kenikmatan yang Allah berikan bagi mereka di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Jadi Allah mencela mereka yang begitu bergembira dengan kehidupan dunia yang ada pada mereka, dan mengingatkan bahwa itu semua adalah kenikmatan sesaatnya akan mereka tinggalkan. Akhiratlah kenikmatan yang kekal. Naam. Wa qala ta'ala inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Dalam surah Al-Isra ayat 30 Allah berfirman, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya dialah Tuhanmu yang membentangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan yang menyempitkan. Innahu kana bi'ibadihi khabira. Sesungguhnya dia adalah Tuhan yang begitu mengetahui dengan keadaan hambanya. Basira, lagi maha melihat. Allah tahu keadaan kita, tahu apa yang kita butuhkan, tahu kapasitas kemampuan kita menerima rezekinya. Maka Dia berikan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki dengan rahmatnya. Allah tahu siapa yang berhak untuk diberikan baginya rezeki dilapangkan dan siapa yang disempitkan. Dan Dia tahu di sana terdapat kebijaksanaan, di sana terdapat hikmah. Ada orang-orang dalam rezeki yang luas, Allah sempitkan rezekinya, jungkir balik ekonominya. Tapi kebaikan baginya. Setelah itu, tahulah dia Tuhan, kenallah dia dengan Allah. Ya, bermunajatlah kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah. Maka jungkir balik rezekinya ini kebaikan untuknya. Allah mengetahui apa yang paling layak bagi manusia. Kana bi'ibadi khabirah, sungguh Dia terhadap hamba-hambanya maha mengetahui apa yang paling layak bagi kita. Yang layak kekayaan Dia berikan, yang tak layak baginya kemiskinan Dia berikan, yang layak baginya Allah berikan keturunan Dia berikan, yang tak layak Allah tak berikan. Semuanya dengan ilmunya, dengan hikmah dan dengan bijaksanaannya. Ya, sekiranya orang-orang yang tak layak diberikan kemiskinan, diberikannya kemiskinan, orang yang akan kufur. Begitu pula dan sebaliknya. Bagaimana yang paling terbaik bagi hamba? Yang terbaik bagi hamba adalah menerima apa yang telah Allah gariskan untuknya. Ridha, berprasangka baik, menerima dengan lapang dada segala yang Allah berikan kepadanya. Tetap berusaha untuk mendatangkan kebaikan, menjauhkan keburukan, mengambil sebab, berikhtiar, menyempurnakan ikhtiarnya. Sehebat apapun ikhtiar kita, rezeki sudah ditentukan Allah SWT. Banyak orang yang bekerja keras, bekerja banyak, habis tenaga, peras keringat, Allah sempitkan rezekinya. Ada orang yang tak banyak bekerja, sedikit bekerja, Allah lapangkan rezekinya. Ya, maka rezeki ketentuan takdir, bukan dengan banyak dan sedikitnya orang bekerja. Banyak orang yang bekerja dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, tapi tak kaya-kaya. Bagian orang yang tak banyak bekerja, tapi Allah ingin berkehendak untuk meluaskan rezekinya, maka berlipat ganda rezeki yang dia datangkan. Dan semuanya adalah dengan ilmu Allah. Ya. Naam. Wa qala ta'ala, قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dalam surah Sabah Allah berfirman, قل katakan ya Muhammad, إن ربي sesungguhnya Tuhanku يبسط الرزق لمن يشاء, dialah yang melapangkan, yang membentangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. ويقدر, dia pula yang menyempitkan. Banyak orang-orang miliarder dan ketentuan takdir diri Allah menjadi miskin semiskin-miskinnya, habis. Banyak para artis ketika masa jaya-jayanya rezeki berlimpah ruah, bermandikan emas dan perak. Itulah kira-kira istilahnya. Ya, tapi yang namanya hari Allah putarkan, watilkal ayyamu nudawiruha, demikianlah hari Allah putarkan, berubah drastis. Tak ada orderan, orang tak pernah memanggilnya, tak lagi muncul di layar lebar. Harta mulai dijual satu persatu, digadaikan, tinggal di kos-kosan. Ada yang dalam berbagai macam bentuk kesulitan ekonomi, penyakit yang mendera. Ya. Jadi tidaklah kita merasa kagum dengan orang-orang yang Allah lapangkan rezekinya. Pada satu saat Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa merubah segalanya. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir, katakanlah Muhammad, Tuhanku yang membentangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, wa yaqdir, dan menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Sebaliknya ada orang yang susah sekali hidupnya, tapi dengan ketentuan takdir yang telah Allah giring kepadanya berubah menjadi mudah. Rezekinya berlimpah ruah. Ya. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun, namun memang kebanyakan orang tak tahu, tak sadar daripada apa yang Allah SWT telah takdirkan. Sebagian mereka menghujat takdir, ya, kufur dengan apa yang Allah berikan. Qala ta'ala, qul inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dalam surah Sabah ayat 39 Allah mengatakan, qul, katakan Muhammad, inna rabbi yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min 'ibadihi, dialah Tuhanku yang membentangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki dari hamba-hambanya. Wayaqdirulahu, dan dia pula yang menyempitkan bagi hamba-hambanya. Semuanya di tangan Allah. Kemudian Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in, apapun yang kalian sedekahkan, kalian infakkan, fahuwa yukhlifuhu, maka dia akan ganti. Orang yang Allah luaskan rezekinya, jangan takut berinfak, Allah ganti. Inilah ujian. Ya. Sedekah itu adalah burhan, as-sadaqatu burhan. Sedekah adalah tanda bukti keimanan seorang. Allah yang berjanji dan Allah tak akan mengingkari janji, yukhlifu, pasti dia akan gantikan. Wa huwa khairur raziqin, dia adalah sebaik-baik rezeki, sebaik-baik pemberi rezeki. Maka tak usah khawatir, Allah lapangkan rezekimu, jangan takut berinfak. Dia akan ganti, bahkan dia lipat gandakan. Satu bagian dengan 700 bagian, 700 lipatan, bahkan lebih daripada itu. Naam. Qala ta'ala, bal yadahu mabsuutatan yunfiqu kayfa yasha. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 64, ketika kaum Yahudi mencela Allah itu kaki, Allah itu bakhil. Ya. Maka Allah SWT membantah prasangka Yahudi, Allah itu bakhil. Kata Allah, bal yadahu mabsutatan. Tapi yang benar, kedua tangan Allah terbentang luas. Yunfiqu kaifa yasha, dia memberikan rezekinya kepada siapa yang dia kehendaki. Allah bukan bakhil. Kedua tangannya terbentang luas memberikan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki. Ini menunjukkan Allah punya dua tangan. Dan ini yang paling dibenci oleh Ahlul Kalam. فدلت هذه النصوص ونظائرها أن القبض والبسط كله بيد الله تبارك وتعالى وبتصريفه وتدبيره سبحانه يبسط لمن يشاء في ماله أو عافيته أو عمره أو علمه أو حياته ويقبض وهو الحكيم الخبير. Maka ayat-ayat yang disebutkan di atas dan yang semacamnya ya, menunjukkan bahwasanya yang meluaskan, yang menyempitkan segalanya itu ada pada Allah, di tangan Allah tabaraka taala. Dialah yang berkehendak, dialah yang mengatur siapa-siapa yang Allah subhanahu wa taala ingin luaskan baginya rezeki dalam hartanya. Jadi rezeki bukan hanya dalam harta, dalam hartanya atau dalam kesehatannya. Sebagian orang Allah lapangkan kesehatannya, sehat walafiat. Sebagian orang Allah uji ya kesehatannya, sakit, selalu sakit, lemah fisiknya, itu ujian. Aw afiyatihi aw umri, sebagian orang Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan umurnya, panjangkan. Sebagian orang Allah sempitkan umurnya, Allah pendekkan. Ilmihi, sebagian orang Allah luaskan ilmunya, sebagian orang Allah sempitkan ilmunya, berbeda-beda. Au hayatihi, demikian pula sebagian orang Allah luaskan hidupnya atau Allah sempitkan. Wa yaqbidu wa huwa al-hakimul khabir, begitulah Allah meluaskan, menyempitkan, dan dia maha bijaksana, al-hakim. Tahu dia siapa yang layak disempitkan, siapa yang layak dilapangkan dengan ilmunya, dengan kebijaksanaannya. Tak ada yang salah, tak ada yang tertukar. Rezeki yang dapat kita peroleh saat ini semuanya tak ada yang salah alamat. Memang rezeki kita lah itu. Rezeki yang tak sampai kepada kita itu semuanya bukan memang milik kita, tak pernah salah alamat. Rezeki akan datang kepada pemiliknya, mau tak mau, suka tak suka akan datang. Tidak akan pernah tertukar, tak pernah salah alamat. Dialah Allah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Al-Khabir, yang maha mengetahui apa yang layak bagi seseorang. Ada orang yang tak, la yuslihuhu illal ghina. Tidaklah ada yang membuat dia baik kecuali kekayaan. Allah kayakan dia, dengan itu dia berinfak, bersedekah. Ya, mendukung dakwah, membagikan hartanya. Sebagian orang tak Allah beri, tak layak baginya kecuali kemiskinan. Mungkin balik pun dia bekerja pagi, sore, siang dan malam, tetap tak akan pernah lepas daripada ketentuan Allah SWT. Tak kaya-kaya, dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan hikmahnya. Ya, sekiranya hamba ini kukayakan, dia akan menjadi korun. Ya, maka tak layak baginya kecuali kemiskinan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak lapangkan baginya rezekinya dalam bab harta, demikian juga dalam bab kesehatan, dalam bab ilmu. Semuanya Allah telah berikan takarannya masing-masing. Maka tak usahlah kita merasa iri dengan orang-orang yang Allah lebihkan. Semuanya sudah diberikan dengan porsi masing-masing yang layak dia pikul. قال الشيخ عبد الرحمن بن شعدي رحمه الله في التعليق على قول ابن القيم رحمه الله في نونيته هو قابض هو باسط هو خافض هو رافع بالعدل والميزان. Berkata Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di rahimahullah ketika memberikan komentar dalam penjelasan perkataan Ibnu Qayyim dalam syairnya An-Nuniyah yang ujungnya semuanya huruf nun. Ada 1000 bait syair dikarang oleh Muqayyim Jauziyah, semuanya ujungnya berakhir dengan huruf nun, maka dikatakan Nuniyah yang syarat dengan ilmu dalamnya. Huwa qabidun, huwa basitun, huwa khafidun, huwa rafi'un bil adli wal mizani. Dialah Allah yang menahan, dialah Allah yang membentangkan, dialah Allah yang merendahkan, dialah Allah yang meninggikan dengan keadilannya dan dengan timbangan yang lurus. Ya, ya Allah ingin tinggikan, ditinggikan derajatnya. Ya, banyak golongan hamba-hamba maula-maula pada masa dinasti Bani Abbas, hamba sahaya tiba-tiba menjadi raja-raja, bahkan mengalahkan khalifah, memenjarakan khalifah. Khalifah dijadikan sebagai simbol seolah-olah khalifah yang mengangkatkan, yang menurunkan, padahal semua settingan dia. Ya, begitulah jika Allah berkehendak. Ketinggikannya siapa yang dia kehendaki, dia rendahkan. Dia berikan kekuasaan kepada siapa yang dia kehendaki, kemudian dia cabut. Belajarlah daripada sejarah. Ya, berapa banyak pemimpin-pemimpin dunia yang begitu disegani, dihormati, dipuja oleh kaumnya, bangsanya, dunia menakutinya. Datang masanya kehinaan digiring kepadanya, terhina sehina-hinanya. Lihatlah bagaimana hebatnya Qaddafi, namanya, pamornya, kekuatannya, ya, mulianya menggetarkan bangsa-bangsa dunia. Datang masanya digiring kepadanya kehinaan, lari terbirit-birit, bersembunyi kemana-mana, ditangkap sebagaimana ditangkapnya maling, dieksekusi mati oleh anak-anak muda ingusan, ditembak di kepalanya, kemudian dibiarkan beberapa hari sebagai pelajaran bagi manusia. Lihatlah Saddam Hussein bagaimana ketika memimpin Irak, bagaimana kemuliaan digiring kepadanya. Datang masa kehinaan pun Allah SWT berikan kepadanya, mati tanpa tergantung lehernya. Ya, keluarganya berserakan, bercerai berai. Ambillah pelajaran. Sesungguhnya tidaklah berkekalan apa yang kita miliki. Ini akan datang masanya Allah cabut kembali. يعني أنه القابض للأرزاق والأرواح والنفوس الباسط للأرزاق والرحمة والنفوس وهو الخافض لأقوام الرافع للآخرين وذلك كله عدل من الله وحكمة يحمد عليه أتم الحمد وأكمله. قال تعالى والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. معنى شعر ini dialah Allah Al-Qabidu lil-arzaq, yang menahan rezeki-rezeki. Wal-arwah, yang menahan arwah manusia, tak dikembalikan lagi. Allah tawaffal anfus hina matiha wallati lam tamut fi manamiha. Ya Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika datang masanya. Ya, dan dia pula yang membuat jiwa-jiwa tersebut dikembalikan setelah bangun daripada tidurnya. Fayamsiku allati qadha alaiha al-mauta. Maka Allah tahan jiwa yang mati tak dikembalikan lagi ke dalam jasadnya. Wa yursilul ukhra ila ajalin musamma, dan dia kirimkan kembali arwah tersebut kepada jiwa-jiwa yang memang belum layak untuk dicabut. Maka bangunlah dia daripada tidurnya. Wan nufus, ialah menggenggam jiwa-jiwa manusia. Di tangannya lah segala macam jiwa manusia. Al-basitu lil arzaqi war rahmah, dialah yang membentangkan rezeki, membentangkan rahmatnya. Ya, dialah yang memuaskan jiwa-jiwa manusia. Wahual khafidhu li aqwam, tapi dia pula lah yang akan ya merendahkan sebagian kaum. Yahudi begitu tingginya, kemudian Allah hinakan mereka, terpuruk mereka, sekarang mereka naik lagi di atas. Karena datang maksudnya Allah hinakan lagi ke bawah. Al-rafi'u li'akhirin, ya, al-khafidhu li'aqwamin, yang meninggikan sebagian kaum, yang merendahkan sebagian kaum. Wadhalika kullu adlun minallah, semuanya dengan keadilan dari Allah. Wa hikmah, dengan hikmah. Yuhmadu alaihi atammal hamdi. Ya, dan Allah SWT adalah Tuhan yang maha terpuji dengan pujian yang sempurna atas segala yang Dia lakukan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhan yang meluaskan rezeki, yang menyempitkan, ya, dan hanya kepada-Nya lah kalian semua dikembalikan. Naam. Wa qala ta'ala, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard فقبضه نعمة في حق عباده المؤمنين لأنه يمنعهم به من البغي والظلم والعدوان. وقال تعالى الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله بفرمان ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. قالوا لا رزق itu Allah bentangkan seluas-luasnya kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melampaui batas di permukaan bumi ini. Faqabdhu ni'mah, maka Allah tahan rezeki tersebut atas hamba adalah merupakan bentuk nikmat yang Allah berikan kepadanya. Fi haqqi ibadihil mu'minin, dalam ya pada hamba-hambanya yang beriman, Allah tahan rezeki itu sebagai bentuk rahmannya. Li'annahu yamna'uhum minal baghi wa dhulmi, agar mereka tidak berbuat kezaliman, tidak melampaui batas. Karena segala macam bentuk kezaliman, perkara-perkara melampaui batas, semua kembali kepada kekuatan yang dimiliki seorang, kekuatan harta, kekuatan kedudukan. Ya, akhirnya membuat dia sombong, sebagaimana Fir'aun dan Qarun. Apa yang membuat mereka sombong? Kedudukan dan harta. Allah halangi hamba-hambanya supaya tidak menjadi Qarun, supaya tidak menjadi Fir'aun. Tak diberikan kepadanya jabatan, tak diberikan baginya harta yang banyak, semuanya dengan rahmat Allah SWT. Ya, minal baghi wa dhulmi wal udwan, agar mereka tidak melampaui batas. Allah berfirman, dialah Allah yang membentangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan menyempitkan. Naam. Wa qala ta'ala, ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalus salihu yarfa'u. Allah juga berfirman, ilaihi yas'adul kalimut tayyib. Hanya kepada Allah menaik kalimat-kalimat yang baik, wal amal salih, dan amal-amalin salih, yarfa'u, semuanya Allah angkat ke atas. Allah simpan, Allah kekalkan, Allah pihara, Allah tumbuhkan, kembangkan. Sebagian amalan dia kembalikan ke bumi ini, tak diterima oleh Allah SWT. Terdapat padanya kesyirikan, terdapat padanya riya, perbuatan melampaui batas, kekufuran, semuanya Allah tak angkat ke atas. Allah tinggikan sebagian amalan, Allah rendahkan sebagian amalan. Naam. Qala ta'ala, barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Musa, Isa alaihi salam, Allah katakan tentang Isa, wa ma salabuhu wa ma qataluhu. Tidaklah pernah mereka menyalibnya, tidak pernah mereka membunuhnya. Ya, barrafa'ahu Allah. Yang benar Allah mengangkatnya. Allah angkat Isa. Allah tenggelamkan siapa? Qarun. Diangkat Isa ke langit, ditenggelamkan Qarun ke dalam perut bumi. Dia yang meninggikan, dia yang merendahkan, dia yang mengangkat, dia yang menjatuhkan. Naam. Wa in kana Allah Ta'ala huwa al-qabidul basitul khafidu ar-rafi'u qadaran wa qada'a, fala yamtani an takuna hadhihi al-umur bi asbabin min al-ibadat min al-ibadi mata qamu biha hasalat lahum wa hadha huwa al-waqi, fa innal asbaba mahallu hikmati wa sunnatil jariyah allati la tubdalu wa la tughayyar. Ya, walaupun Allah dialah Tuhan yang menahan rezeki, yang melapangkan rezeki, yang mengangkat, yang menjatuhkan, semuanya dengan takdirnya, dengan ketentuannya, tapi hal ini tidaklah menghalangi makhluk agar mereka senantiasa berusaha mencari sebab, berikhtiar, karena semua telah diatur dengan sebab dan akibat. Jika mereka berbuat seperti ini, maka begini akibatnya. Dan inilah yang realita terjadi. Di antara bentuk hikmah Allah, Allah tidak jadikan segala sesuatu dengan adanya sebab dan akibat. Ya, sunnatullahil jariyah, ketentuan Allah telah digariskan. Ya, yang tak pernah berubah-ubah. Kata Allah, fa'atbi'is sababa, ikutilah sebab. Ya. Jika kau ingin kaya, sungguh-sungguhlah bekerja keras. Ya, berpayah-payah. Jika Allah berkehendak, Allah berikan kepadamu apa yang kau mimpikan. Tapi tidak semua orang. Yang jelas, wajib bagi hamba mencari sebab, mengambil akidah, mengambil ikhtiar. Jika kau ingin surga, tempuhlah sebabnya. Beramallah, berimanlah, beramal saleh. Nah. وقد جمع بين هذين الأمرين في قوله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقي وينسأ له في عمري فليصل رحمه متفق عليه. Allah telah menggabungkan dua hal ini, ketentuan takdir dan sebab, dalam hadis beliau yang berbunyi man ahabba an yubsata lahu fi rizqi, yang ingin Allah lapangkan rezekinya, wa yunsa'u lahu fi umri, dipanjangkan umurnya. Ini dengan ketentuan takdir semuanya, lapangnya rezeki, panjangnya umur, tapi ada caranya, ada sebabnya. Falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturahminya. Inilah sebabnya, kau ingin panjang umurmu, tali silaturahmi sambung, kerabat-kerabatmu kau nafkahi, support mereka, beri mereka bantuan, rezekimu kau bagi-bagikan kepada orang. Ya, Allah akan buat hal itu menjadi bertambah rezekimu, bertambah umurmu. Naam. Wabastu rizki biyadillah wa silatu rahim sababun yabdaluhu al-abdu wa kadhalika qawlun musa'ir huwa Allahu azza wa jalla la yamna'u an yakuna hunaka asbabun yabdaluha al-abdu yazulu biha al-ghala'u ويحصل بها الرخص كما قيل لأحد الأفاضل لقد غلت الأسعار فقال أرخصوها بالتقوى. بسط الرزق بيد الله maka kelapangan rezeki di tangan Allah, tapi wasilatul sababun yabdhuluhu al-'abdu, silaturahmi sarana agar Allah lapangkan rezeki hamba. Ya, semua orang Allah rezeki bentangkan rezekinya adalah orang yang senantiasa menyambung silaturahminya kepada manusia, rajin berinfak, rajin bersedekah, rajin membantu orang, dicintai kerabatnya, dicintai orang-orang terdekatnya, Allah akan lapangkan rezeki orang semacam ini. Ini sebabnya. Wakadzalika kaunu musyairu Allah, walaupun Allah SWT yang membuat harga tinggi, harga rendah, ya, la yamna'u an yakuna hunaka asbabun yabdhuluha al-'abdu, tapi bukanlah maknanya hamba terlarang untuk berusaha mengambil sebab bagaimana supaya harga itu baik, ya, agar harga-harga yang tinggi itu menjadi rendah, ya, agar menjadi murah barang-barang di pasar didapatkan, murah pula harganya, tak tinggi melanjung ke langit, sebagaimana dikatakan kepada seorang yang memiliki keutamaan dari para ulama, laqad ghalatil as'ar, sekarang harga semua melambung tinggi, tak bisa dijangkau. Faqala, maka dia menjawab, arkhisuha bittaqwa, buat harga itu menjadi rendah dengan takwa kepada Allah SWT. Ya, harga itu menjadi tinggi melambung karena langkanya barang, langka barang banyak sebabnya, dosa-dosa manusia, kadang-kadang gara-gara kejahatan manusia menyimpan barang, menimbun barang, rusak ekonomi dibuatnya. Naam. Allahumma dfa'anna al-ghala'a wa basud 'alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqika. Ya Allah, idfa'anna al-ghala'a, jauhkanlah dari kami segala sesuatu yang membuat kami susah dengan harga yang tinggi melambung, tak terjangkau, tak terbeli. Wa basud 'alaina min barakatika, bentangkanlah kepada kami ya Tuhan keberkahan-Mu. Wa rahmatika wa fadlika, bentangkanlah kepada kami rahmat-Mu. Bentangkanlah kepada kami karuniamu, rezekika, bentangkanlah kami bentangkanlah untuk kami rezekimu. Ya, Allah Ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad.